Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته أرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Dalam paragraf ini beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan bahwasannya di antara akidah di sunnati wal jamaah yang wajib untuk kita beriman dengannya yaitu tentang haud. Beriman tentang haud. Dan bahwasannya Nabi SAW diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa haud pada hari kiamat, yang umat beliau akan melewatinya dan meminum dari telaga tersebut. Dan sifatnya dikatakan oleh beliau arduhu mithlu tuli. Nah, lebarnya seperti panjangnya, dalam artian berbentuk persegi. Nah, dan jaraknya sejauh apa? Masih ratu syahrin. Sejauh 61 bulan perjalanan. Dan jumlah aniyahnya, jumlah gelas-gelas untuk menciduk dari air telaga tersebut ka'ada di nujumis sama, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Hal ini semua ala ma sahat bihil akhbar min ghairi wajhin, berdasarkan khabar-khabar, yaitu dalil-dalil yang sahih. Nah, bukan hanya dari satu arah saja, tapi nah, dari berbagai macam dalil yang ada. Bahkan tentang perkara haud ini, afanibillah, para ulama menyatakan haditsnya mutawatir, termasuk hadits mutawatir. Baik. Dalam perkara ini, afanibillah, ada beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang insyaAllah ta'ala juga akan kita lengkapi dan dari pembahasan-pembahasan lain seputar haud. Yang pertama, al-imanu bil-haud. Yang dimaksud dengan haud, ikhwani fillah, pengertiannya secara bahasa yaitu haud mujtama'ul ma', yaitu suatu apa? Suatu tempat di mana air berkumpul padanya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan haud di sini yang wajib untuk kita imani, yaitu huwal ma'ul mujtama' al-madhkur fil ahadith annahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yaitu suatu air yang terkumpul yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Al-ma'ul mujtama' al-madhkur fil ahadits annahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yang dalam bahasa kita na'am, biasa kita maknakan dengan telaga, karena di situ air terkumpul. Na'am, terkumpul dan tidak mengalir. Air yang terkumpul, nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, bahwasanya itu milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang, nah, hal itu akan dilewati oleh umat-umat beliau pada hari kiamat kelak. Kemudian beriman terhadap haul khalifillah. Naam. Kita beriman tentang adanya, juga tentang sifat-sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentangnya. Adapun tentang keberadaannya, maka itu banyak sekali dalil yang menunjukkan. Bahkan haul telah diciptakan, naam, tayyib dan ada, naam, saat ini. Haul sudah diciptakan. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau mengatakan, "Inni faratul lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallah la anzuru ila haudil an." Syahidnya perkataan beliau, "Wa inni wallah la anzuru ila haudil an." Sungguhnya demi Allah, aku saat ini melihat kepada haudku, menunjukkan haud telah diciptakan. Dan dalam hadis dari Abi Hurairah juga muttafaqun alaih, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi." Apa-apa yang antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Jadi tempat, naam, antara apa, rumah beliau dengan mimbar beliau yang sekarang dikenal dengan raudhah, di Masjid Nabawi dinamakan dengan raudhah. Baik, berdasarkan hadis ini, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dan tempat antara rumah beliau dan mimbar beliau itu adalah raudhah min riyadil jannah. Kemudian beliau katakan, "Wa mimbari ala haudi," dan mimbarku ini di atas haudku. Jadi kita beriman, alhamdulillah. Akan tetapi yang dimaksud dengan haud bukanlah kemudian haud itu berarti ada di bumi ini, tidak. Kita beriman, naam, bahwasanya mimbar beliau di atas haud beliau. Walaupun haud itu, naam, adalah apa, fil ardil mubaddalah. Kalau haud adanya pada apa? Pada bumi setelah diganti. Karena haud, naam, ada di hari kiamat. Baik, di hari kiamat kelak di mahsyar. Dan ini semuanya perkara baik yang wajib untuk kita beriman tentangnya dan tidak membagaimanakannya. Lalu bagaimana, naam, kalau sudah diciptakan, naam, letaknya di mana dan seterusnya, naam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh, naam, untuk muncul di benak kita. Kita beriman bahwasanya haul telah diciptakan. Baik. Kita baca syarahnya dulu di sini, karena Syekh rahimahullah ta'ala memberikan syarah secara ringkas. Qala min al-akhbari fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu al-Bukhari an jama'atin min as-sahaba minhum Abu Hurairah wa Asma bintu Abi Bakrin wa ghairuhuma. Dan di antara khabar-khabar tentang haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sederetan para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah dan Asma bintu Abi Bakrin, dan selain keduanya. Wa kulluha tufidu anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haudan yaridu alaihi fihi al-mu'minun. Dan semuanya memberikan faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki haud yang kelak orang-orang beriman akan melewatinya, melewati dan minum darinya. Dikatakan oleh Ibnu Abil Aziz rahimahullahu taala dalam Syarah Tahawiyah, "Al ahaditsul waridatu fi dzikril haud tablughu haddat tawatur." Hadis-hadis yang menyebutkan tentang haud itu mencapai derajat mutawatir. Warwaha minas sahabah bid'un wa thalathuna sahabiyah. Telah meriwayatkan hadis tersebut 30 sekian sahabat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Al-Iz rahimahullah. Beliau katakan, ya, diriwayatkan sekitar berapa? 30 sekian. Bahkan sebagian ulama yang lain, ikhwan fillah, ketika mengumpulkan mendapati lebih dari 30, ya, lebih dari jumlah tersebut. Sehingga dari sini dan bisa diambil faedah ilmu yakin, yaitu ilmu yang yakin, bukan yang sekedar dhon tentang apa keberadaan hal tersebut. Dan mengenai sifat-sifat haud, Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atau Abdullah bin Amr, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dalam Sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, masih haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu adyadu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadma'u abada. Dari hadis ini terkumpul beberapa sifat dari sifat-sifat haud. Yang pertama, bahwasanya jaraknya enggak sejauh apa 1 bulan perjalanan. Dan mengenai luas haud tersebut, fadilah datang hadis yang berbeda-beda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat sesuai dengan apa yang bisa mereka pahami. Nah, dalam sebagian riwayat beliau katakan, wa inna ardhahuma baina ailah ila al-juhfa. Lebarnya sejauh dari negeri Aylah sampai Jufa. Kemudian pada hadis yang lain beliau mengatakan, ma baina nahiyatihi kama baina jarba wa adruj wa adruh. Naam, ma baina jarba wa adruj. Naam, antara pojok sampai pojoknya sejarum, naam, jarak antara negeri Jarba dan Adruj. Dan seterusnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Dan yang paling tegasnya, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits ini, haudi masiratu syahrin, sejauh apa 1 bulan perjalanan. Dan panjang serta lebarnya sama. Arduhu mitlu tuli, sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua, ma'uhu abyadu min al-laban. Airnya lebih putih daripada susu. Yang ketiga, rihuhu adyabu minal misk, baunya lebih harum daripada misik. Yang keempat, kizanuhu kanujumis sama, gelas-gelas untuk mengambil airnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Bahkan dalam sebagian riwayat, yaitu dalam hadits Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, la aniyatuhu akthar min adadi nujumis sama. Aniyah, yaitu gelas-gelas untuk mengambil air darinya, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian sifat yang kelima, man syariba minha fala yadma'u abada. Siapa saja yang meminum darinya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini sifat yang terkumpul dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian dalam hadis yang lain, taib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rasanya, ikhwani fillah, bahwasanya rasanya ahla minal asal, yaitu pada hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah beliau sebutkan sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, beliau katakan, "Na'am wa ahla minal asal. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal." Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Baik, berarti berapa ini sifat-sifat yang disebutkan, berapa? Azril? Hah? 6, apa saja? Nah, jaraknya panjang, nah panjang dan lebarnya sama, yaitu sejauh 1 bulan perjalanan. Kedua, airnya lebih putih daripada susu. Ketiga, baunya lebih harum daripada misik. Gelas-gelasnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum darinya tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian yang keenam, nah rasanya lebih manis daripada madu. Baik, karena hadis tentang haud banyak sekali, alhamdulillah antum berusaha mengambil mana yang paling lengkapnya, yang terkumpul dan mudah. Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Maka ambil tadi untuk sifat-sifat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As muttafaqun alaih, ditambah dengan enam hadis Abi Dzar tentang penetapan sifat yang keenam, yaitu ahla minal asal. Baik, ini sifat-sifat haud. Kemudian Syekh Nadwi rahimahullahu taala mengatakan, wa yudzadu anhu ahlul fujuri min ummati, dan akan diusir darinya, nah, ahlul fujur dari kalangan umat beliau. Pada kalimat ini beliau menjelaskan bahwasanya kelak dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada golongan yang mereka matrud, mereka terusir, mereka dicegah dari minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai masuk dalam deretan mereka-mereka yang celaka ini. Nah, padahal ikhwanifillah haud, nah, ketika manusia begitu haus, nah, saat mereka menunggu dari mahsyar, kemudian akan beranjak kepada tahapan berikutnya dari tahapan-tahapan hari akhir, tentunya sangat haus. Nah, sangat haus. Baik, dan mereka bisa minum sebelum masuk ke jannah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan dari sisi ini. Mereka bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga ini sebelum na'am mizan dan sebelum sirat. Baik, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Dan itulah yang munasib sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya haud ya sebelum sirat. Karena di sana datang hadis yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya haud itu setelah sirat, yaitu hadis dari Anas bin Malik, yang telah kita hafal dalam pelajaran Isyriniyat. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ani faqala ana fa'il. Faqultu aina atlubuh? Qala atlubni awwala ma tatlubuni al-sirat. Qultu fa'in lam alqaq? Qala ana indal mizan. Qultu fa'in lam alqaq? Qala ana indal hawd. Di sini ketika sahabi tadi meminta kepada Rasulullah SAW untuk dia memberi syafaat kepadanya, Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, beliau meminta, mintalah na'am di atas sirat. Kalau tidak bertemu dengan engkau, minta di mizan, yaitu pada tahapan mizan. Kalau tidak bisa, minta na'am pada tahapan al-hawd. Taib. Hadis ini menjadi iskal di kalangan para ulama, bagaimana mendudukkannya, khonikillah. Walaupun secara tegas tidak ada seorang pun sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, nah, dari kalangan ulama yang berpendapat bahwasanya haud itu setelah sirat, nah, kecuali apabila di sana ada haud yang kedua. Tapi kecuali kalau di sana ada haud yang kedua. Oleh karena itulah Ibnu Katsir, nah, merajihkan bahwasanya haud, nah, sebelum sirat. Sebagaimana pula yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik. Ibnu Katsir mengatakan wal maqsud anna dhahir al-hadith yaqtadi anna al-hawdha ba'da as-sirat wa kadzalika al-mizan aydha wa hadha la a'lamu bihi qa'ila. Aku tidak mengetahui adanya orang yang berpendapat seperti ini, bahwasanya haud itu dan setelah mizan dan sirat. Tayyib, kecuali apabila ada haud yang kedua yang wallahu taala alam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah na'am sirat. Tapi haud yang banyak dibahas dalam hadis-hadis ini yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haud yang ada sebelum mizan juga sebelum sirat. Nah, dan Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah mengatakan wal makna yaqtadi fa innan nas yakhrujuna utashan min quburihim kama taqaddam. Baik. Fa yuqaddamu qabla sirati wal mizan. Dan makna na'am tayyib menuntut demikian, yaitu adanya haud sebelum mizan dan sirat, dikarenakan manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan kehausan, terlebih lagi setelah mereka menunggu di mahsyar. Baik, sehingga dikedepankan sebelum sirat dan mizan. Nah, tentunya dalam kondisi seperti ini manusia sangat butuh untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sana ternyata ada kaum yang terusir, maka ini sangat celaka. Siapa yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Syekh di sini ahlul fujur min ummati. Orang-orang fajir dari kalangan umat beliau. Dan ahlul fujur lebih umum daripada sekedar ahlul bid'ah. Karena mencakup ya kefajiran dari sisi bid'ah bid'ah dan apa dari sisi kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisihan. Baik, ada pun dalil yang datang dalam masalah ini, ikhwanul fillah. Di antaranya hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la yaridanna 'alayya nasun min ashabil haudh hatta araftuhum ukhtuli juduni fa'akulu ashabi fa'yakulu la tadrima ahdatu ba'dak. Nah, sungguh akan melewati haudku ini orang-orang dari kalangan sahabatku. Nah, aku mengenal mereka, tapi ternyata mereka apa terhalangi dari diriku, tidak bisa minum dari nah, telaga tersebut dan diusir oleh para malaikat. Nah, fa'akul ashabi, aku katakan sahabatku, sahabatku, fa'akul lantan terimat ahdatu ba'dan, engkau tidak tahu apa-apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Nanti Rasulullah SAW mengenali mereka dari tanda-tanda mereka bahwasanya mereka ini umat beliau, tapi ternyata terhalangi dan tidak bisa minum dari haud dan diusir darinya. Maka diberitakan kepada beliau bahwasanya mereka ini telah mengada-adakan perkara baru setelah engkau meninggal. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah muttafaqun alaih juga, jawabannya innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihim al-qahara. Sungguhnya engkau tidak memiliki ilmu tentang apa-apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Sungguhnya mereka telah murtad dan kembali ke belakang punggung mereka, yaitu nak meninggalkan Islam. Dari hadis ini jelas, afanibillah, semua orang yang murtad dari agama Allah terhalangi dari minum di haud. Dan orang yang mengada-adakan di dalam agama ini perkara-perkara yang tidak Allah ridai, mereka juga terusir dari haud. Dan nah, orang-orang yang membuat kerusakan serta kedzaliman. Hal ini ditunjukkan afanibillah dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Tayyib, berhubungan dengan berita dari Rasulullah SAW tentang umara yang zalim. Nah, di mana Rasulullah SAW mengkhabarkan saya kunu ba'di umara. Faman dakhala 'alaihim fasaddaqahum bigadibihim wa 'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin 'alayyal haud. Ini orang-orang yang masuk kepada umara yang zalim, kemudian membenarkan kedustaan mereka, membantu kedzaliman mereka, maka bukan termasuk golongan Nabi, dan Nabi bukan termasuk dari mereka, dan tidak akan na'am melewati haud beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas ya, dimasukkan pula bahwa mereka-mereka yang dan berbuat kedzaliman. Baik. Sehingga ahli bid'ah jelas mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahli riddah. Kemudian juga apa? Ahlul fujur, orang-orang yang membuat kefajiran, kerusakan di muka bumi. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tadhkirah setelah menyebutkan khawarij semua mu'tazilah, na'am, fakulluhum mubaddilun, beliau katakan bahwasanya ahlul bidah tersebut khawarij mu'tazilah, orang-orang yang mengada-adakan, beliau katakan wa kadzalika dzalamah al-musrifuna fil jawri wadh-dhulm. Demikian pula orang-orang yang zalim yang melampaui batas dalam kejahatan dan kedzaliman. Wa takmisil haq, dan orang-orang yang menghapus kebenaran. Wa qatli ahlihi, dan membunuhi para pembela kebenaran. Wa idlalihim, dan yang menghinakan para pengemban kebenaran. Wal mu'linuna bil kabair al mustakhiffuna bil ma'asi, yang terang-terangan melakukan dosa besar dan meremehkan kemaksiatan. Wa jama'ati ahli zayf wal ahwa'i wal bid'ah, dan nah, kelompok-kelompok orang yang menyimpang dan mengikut hawa nafsu serta kebid'ahan. Nah, mereka semua tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman. Tayyib, kecuali mereka-mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya. Qala rahimahullah taala, wa min dhalika qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaridanna alayya aqwamun hatta idza ahwaytu li unawilahum kharaja rajulun bayna wa baynahum fa qala halumma fa aqulu ila ayn fa yaqul ila an-nar wallah fa aqulu innahum min ashabi fa yaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wala hadits fi hadzal makna katsira. Dan sungguh akan melewati kepadaku kaum sampai tatkala aku membungkuk untuk bisa mengajak mereka baik keluar seorang laki-laki antara aku dan mereka. Baik. Faqala halumma ayo ke sini fa aqul ila ain fa yaqulu ila an-nar wallah. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana, yaitu dia mengajak kepada kaum tersebut ila an-nar, menuju neraka. Maka aku katakan sungguhnya mereka adalah para sahabatku. Fa yaqul innaka la tadri ma ahdathuka. Sungguhnya engkau tidak tahu apa-apa yang telah mereka ada-adakan setelahmu. Ini jelas, bahwasanya al-ihdats fid din khalifillah. Ini perkara yang sangat berbahaya. Mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama ini dan membuat kerusakan di dalam agama merupakan sebab selain kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala juga terharamkan dari minum tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang lain yang hendaknya kita yakini ya khanifillah berhubungan dengan permasalahan haud ini, yaitu permasalahan yang dikhilafkan oleh para ulama, apakah haud ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah semua nabi memiliki haud. Dalam masalah ini kita tidak mendapati dalil yang sharih dan sahih bahwasanya likulli nabiyyin haud, setiap nabi memiliki haud. Yang paling bagus yang datang dalam masalah ini adalah Mursal Hasan Al-Basri. Akan tapi Mursal Hasan ini dikatakan oleh para ulama min adhafil marasil. Nah, di antara nah selemah-lemah mursal, yaitu mursalnya Hasan Al-Basri. Tayyib. Yang padanya penetapan inna likulli nabiyyin haudha. Nah, setiap sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud. Sehingga tatkala kita tidak mendapatkan dalil yang sharih dan sahih dalam masalah ini, kita tidak bisa menetapkan kalau setiap nabi itu memiliki haud. Dan yang kita tetapkan ya haud yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, sebagai kekhususan beliau. Kalau seandainya di sana ada haud bagi setiap nabi, maka sisi kekhususannya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya air haud tersebut berasal dari Kautsar. Karena Kautsar jelas itu kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pingsan kemudian siuman dan tertawa. Kemudian ditanya, "Ama al-haqaka ya Rasulullah?" Qala, "Unzilat alayya anifan surah." Telah turun baru saja satu surat. Kemudian beliau membaca "Inna a'tainakal kautsar." Sampai akhir dan mengatakan, "Ataduruna mal kautsar?" Kalian tahu apa itu kautsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alayhi khairun katsir wa huwa haudun. Taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayukhtalajul andu minhum faakulu rabbi innahu min ummati fayakul ma tadri ma ahdatan ba'dan. Di sini penegasan kalau kautsar diberikan untuk Nabi SAW khusus tayyib, dan itu nahrun fil jannah, tayyib, sungai di surga yang dijanjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kok Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan huwa haudun. Kenapa? Karena telaga yang ada di arasatil qiyamah yang di luar jannah, itu airnya berasal dari kautsar tersebut. Airnya berasal dari kautsar, sehingga juga masuk dalam penafsiran beliau di sini tatkala beliau menafsirkan Al-Kautsar itu, yaitu haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Kenapa disebut Kautsar juga? Karena asalnya dari Kautsar yang ada di Jannah. Dalil yang menunjukkan Al-Fanifillah bahwasanya haud ini ayat yang berasal dari Kautsar, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Tayyib yahuddu mizaban yahuddu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dhahab wal akhar min warid. Nah, berarti apa? Mengalirkan air pada haud tersebut dua saluran air yang berasal dari jannah, salah satunya dari emas dan yang lain dari perak. Baik. Ini dalil dari bahwasanya asal dari haud itu, nah, airnya dari mana? Dari jannah, yaitu dari Kautsar, dari sungai Kautsar, dengan dua saluran, satunya enam dari emas, satunya dari perak. Hadis siapa tadi? Hadis Tsauban dalam riwayat Muslim. Baik. Ini beberapa perkara yang hendaknya kita imani berhubungan dengan masalah haud, fadilah diingat-ingat. Minimal antum mengetahui pokok-pokok yang wajib diimani dan dalil-dalil pokoknya, karena memang hadis-hadis dalam masalah haud banyak sekali. Baik, sehingga kalau menghafal semuanya tentunya kesulitan. Tapi inti-inti tadi dari poin-poin yang terpenting yang ada pada hadis tersebut diambil kemudian dikumpulkan. Nah, baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.